Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Utamimah Al-Ajrawiyah. Qala Al-Hattab Rahimahullah Wal-Kalimatu Qawlun Mufadun Al-Kalimah ialah ucapan yang berbentuk tunggal. Satu ucapan, satu lafaz. Wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Kalimah itu ada yang berbentuk isim, ada yang berbentuk fi'il, ada yang berbentuk huruf yang memiliki makna. Pembahasan kita tentang al-kalimah wa anwa'uha, kalimah dan macam-macamnya. Fi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah yang perlu dipelajari. Al-mas'alatul ula, al-kalimatu bifathil kafi wa kasr lam li ahli al-Hijaz wa hiya al-fusha wa biha ja'at tanziru. Qala Allahu ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Al-kalimah kafnya di fathah, lamnya di kasrah, adalah bacaan penduduk Hijaz. Penduduk Hijaz itu sekitar Madinah. Ini merupakan bacaan yang paling fasih. Dengan ini Al-Quran diturunkan. Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Disebutkan di situ kalimat, kafnya di fathah, lamnya di kasrah. Nah, wa fiha lughatani ukhrayan, kalimah memiliki dua bacaan yang lain. Al-ula bi fathil kafi wa sukunil lam taqulu kalimatun ala wazni tamrah. Yang pertama, kafnya di fathah, lamnya di sukun, engkau ucapkan kalimat di kalimatun sewasa dengan tamra. Asalnya dikasal kafi wa sukunillah takulu kalimatun ala wazni sidra. Yang kedua, kafnya dikasar, lamnya disukun. Engkau ucapkan kilmatun sewazan dengan sidratun. Wahuma litaminin. Dua bacaan ini adalah bacaan Bani Tamim. Nah, jadi kesimpulannya, al-kalimah itu bisa dibaca dengan tiga bacaan. Yang pertama, al-kalimah di bacaan al-hijaz, bacaan yang paling fasih dalam bab ini. Yang kedua, al-kalmah. Yang ketiga, al-kilmah. Dua bacaan ini bacaan Bani Tamim. Al-Mas'alah Al-Masaniyah. Al-Kalimatu Fil-Lughah Tutlaku Al-Jumalil Mufidah. Tutlaku Al-Jumalil Mufidah. Kalimah menurut bahasa digunakan untuk jumlah mufidah. Maksudnya secara bahasa, justru kalimat itu artinya ialah jumlah mufidah. Nahu qawli ta'ala, seperti contoh firman Allah ta'ala, wa kalimatullahi hiyal ulya. Kalimatullah itulah yang tinggi, yakni la ilaha illallah. Nah, di sini la ilaha illallah disebut kalimatullah. Berarti yang dimaksud kalimat di sini ialah lughatan, ya, secara bahasa. Karena secara istilah tadi qaulul mufrad, ucapan tunggal. Maka kalau ada jumlah mufidah yang disebut dengan kalimah, maka yang dimaukan ialah kalimah menurut makna bahasa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu'il Fatawa, la tujadu qattu fil kitabi wa sunnati wa kalamil Arab. La yujadu qattu, tidak dijumpai sama sekali, fil kitabi wa sunnati wa kalamil Arab, baik dalam Al-Quran, As-Sunnah dan kalamil Arab, lafzul kalimah illa wal muradu biha al jumlah at-tam, kecuali yang dimaukan ialah jumlah yang sempurna. Di dalam Al-Quran kalau ada istilah kalimah, dalam As-Sunnah kalau ada istilah kalimah, dalam kalam Arab kalau disebut lafaz kalimah, yang dimaukan dengannya ialah jumlah mufidah. Al-mas'alatu ats-tsalitsa. Al-kalimatu fi istilahil luhati hiya qaulul mufrad. Sedangkan kalimah menurut istilah ahli nahwu ialah ucapan tunggal. Wal muradu bil qaul, Al-lafzu ad-dalu ala makna. Yang dimaksud dengan qaul ialah lafaz yang mengandung makna. Wal mu'adu bil mufrad huna ma yultafadu bihi mar'atan wahidatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mufrad dalam bab ini ialah sesuatu yang dilafadkan cuma sekali. Berarti kalau al-qaul mufrad atau qaul mufrad itu ialah lafaz yang mengandung makna tertentu yang cuma diucapkan sekali. Nahwu rajul, sekali ucap rajul, jadi qaulul mufrad namanya kalimat menurut istilah ahli nahwu. Fas, rija, zaid atau semisalnya, yang penting sekali ucap dan mengandung makna tertentu maka disebut apa ini? Kalimat. Kesimpulannya, al-kalimah lughatan al-jumlatul mufidah atau al-jumlatul mufidah atau al-jumlatul tamah wasilahan qaulul mufrad. Ya. Kalau ditanya al-murad bil qaul, jawabannya al-lafzu ad-dal al-ma'na wal-murad bil mufrad ma yultafadu bihi ma'atan wahidatan. Nah, al-mas'alatu arabiyah. Al-kalimatul arabiyyatu salasatu anwa' wa dalilu dhalika al-istiqra'u. Al-kalimah al-arabiyyah ada tiga macam. Dalil penetapan tiga macam ialah al-istiqra'u berdasarkan penelitian. Wa ya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang mengandung makna. Wa yusamma al-harfa al-ma'aniya. Huruf yang memiliki makna tertentu disebut dengan huruf ma'ani. Wa ammal harful mabani ka harfit tahajji fala yakunu kalimatan li adami dalalati ala makna. Adapun huruf mabani seperti huruf hijaiyah maka tidak disebut kalimat karena tidak mengandung makna. Nah, jadi yang dimaksud kalimat Arabiyah ialah huruf ma'ani seperti an, min, fi, kam, aina, ma, ya, ma'isham, dan sebagainya. Oh, ma, kok, manafi, maaf, kok maksudnya manafi. Ini namanya huruf ma'ani. Ataupun kalau potongan huruf hijaiyah itu namanya huruf mabani, masih perlu disebut kalimah. Baru mati kesimpulannya, kalimah Arab ada tiga, isim, fi'il dan huruf ma'ani. Adapun huruf mabani tidak termasuk kalimah Arab karena masih belum memiliki makna. Baru cukup. Tayyib. Qala al-Khattab rahimahullah. Falismu yu'rafu bisnatilai wa bil khafdi wa bit tanwin wa bi dukhul al alif wal la wa khuful khafdi. Isim dapat dikenal dengan isnad ilai dengan khafd, dengan tanwin, dengan masuknya alif dan lam dan huruf khafd. Baik, pembahasan kita selanjutnya tentang al-ismu wa alamatuhu, isim dan tanda-tandanya. Fihi masail, Dalam pembahasan ini ada beberapa masalah yang dipelajari. Al-mas'alatul ula al-ismu lughatan ma'dal alam samma. Isim menurut bahasa artinya ialah sesuatu yang menunjukkan nama tertentu. Ma'dal alam samma itu nama tertentu, namanya isim. Wa fi istilahin nuhati kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Sedangkan menurut istilah alinahu, isim itu ialah kalimah yang menunjukkan makna tertentu dan tidak terkait dengan waktu terjadinya. Bizamanin mimnya boleh panjang, boleh pendek, boleh bizamanin, boleh bizamanin. Nah, nahu Zaidun si Zaid, Jabalun gunung, Makkah tu Makkah. Al-mas'alatu athani dhakar al-khattabu khamsa alamati lilism. Al-khattab rahimahullah menyebutkan lima tanda isim. Wahia di antaranya al-ula al-istatilai wahwa antuslika ila ismi ma tatimu bi al-fa'idah. Yang dimaksud istatilai itu ialah isim bisa menjadi sesuatu yang dijelaskan faedahnya. Jadi istatilai atau mustatilai itu menjadi lafaz yang dijelaskan. Kalau usnad yang menjelaskan, ya. Jadi isim itu barakofikum bisa menjadi lafaz penjelas atau musnad, bisa pula menjadi lafaz yang dijelaskan atau musnad ilai. Fi'il itu hanya bisa menjadi kalimat penjelas, bisa musnad, tapi enggak bisa dijelaskan. Huruf tidak bisa menjadi lafaz penjelas atau yang dijelaskan. Berarti yang membedakan antara isim fi'il dan huruf di sini ialah al-isnad ilaih. Isim bisa tampil sebagai lafaz yang dijelaskan. Nah, nahwu qama Zaidun wa qama fi'lun musnad wa Zaidun ismun musnad ilaih. Contohnya qama Zaidun, Zaid berdiri, qama fi'il sebagai musnad penjelas. Zaidun adalah isim karena musnad ilaih yang dijelaskan. Siapa yang berdiri? Zaid, ya. Kenapa Zaid berdiri? Berarti Zaid ini isim karena dia musnad ilaih. Wahadil alamah hiya anfa'ul alamat. Tanda isim yang satu ini yaitu isnad ilaih adalah tanda isim yang paling bermanfaat. Wa biha ustudilla ala ismiyati ta' fi qawli kabartu. Dengan tanda ini kita bisa mendapatkan petunjuk bahwa ta' dalam lafaz ucapanmu dharabtu adalah isim. Dharabtu ini ta' isim domir, ya kan? Tandanya apa? Al juga gak masuk situ, tanwin juga gak masuk situ, ya. Khofat juga gak masuk. Nah, huruf khofat juga gak. Maka tandanya ialah al isnad ilaih sebagai kalimah yang dijelaskan. Dharabtu, aku memukul. Siapa yang mukul? Aku. Kenapa aku? Mukul. Berarti aku ini yang dijelaskan, sementara ada apa yang menjelaskan. Berarti taknya itu isim karena musnad ilaih. Nah, ini yang menyebabkan tanda al-isnad ilaih tersebut anfa'ul alamat, tanda yang paling bermanfaat, dikarenakan bisa kita gunakan sebagai petunjuk keisiman. Lafaz-lafaz yang tidak bisa dideteksi dengan tanda-tanda yang lain. Asalnya tanda yang kedua al-khafdu. Khafd wa huwa lughatan bintul irtifa. Khafd menurut bahasa lawan dari naik. Kalau lawannya naik saja, Pak. Turun. Nah, istilah itu bintul irtifa. Lawannya naik itu turun. Al-khafdu makna bahasanya ialah turun. Wa fi istilahin nuhati, sedangkan menurut istilah alinahu al-kasah wa manaba anha, khafat itu ialah kasah atau tanda yang lain yang menggantikannya. Nahu ja'a Abu Zaidin, telah datang Abu Zaid. Nah, Zaidin isim, tandanya ialah khafat. Asalisah tanda yang ketiga at-tanwin. Wa huwa lughatan at-tasfid. Tanwin menurut bahasa artinya ialah at-tasfid, bersuara. Atau kalau burung begitu berkicau at-tasfid. Wa fi istilahin nuhati nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhir al-ismi lafdhan wa tufariqu khattan. Ini kalian sudah harus hafal. Ya, tanwin menurut istilah alinahu ialah nun zaidah sukun yang bersambung dengan akhir isim secara bacaan, tidak secara tulisan. Jadi kalau dibaca itu ada nun sukunnya, tapi secara tulisan tidak ditulis nunnya. Nahu ja'a Zaidun dun. Nah, itu ada nun sukunnya ya, tapi secara tulisan tidak ada nun yang tertulis. Ra'aitu Zaidan, Zaidan. Nah, ada nun sukunnya yang terbaca tapi tidak tertulis. Maratu bi Zaidin, Zaidun bin. Ada apa ini? Nun sukun yang terbaca tapi tidak tertulis. Arabiah tanda yang keempat, dukhul alif wal lam. Masuknya al alif wal lam. Ini istilah alinahu kufah al-alif wal-lam. Ada pun istilah alinahu basrah al. Jadi boleh duhul alif wal-lam, boleh duhul al. Kalau al-alif wal-lam itu indal kufiyin menurut istilah alinahu kufah. Wa al indal basriyin, kalau alinahu basah bacanya al. Lahu ar-rajul, ar-rajul isim karena kemasukan alif wa lam atau al. Wa tubdalu lamu al-miman fi lughati hubyan. Nahu amrajulu amfarasu, misalnya tulis mimnya sambung ya, mimnya sambung dengan ra, bukan am huruf ataf ya, tapi ini asalnya itu al tapi lamnya diganti mim. Di situ tertulis am sama rajulnya dipisah ya. Terus lamnya kok ditanwin? Yang benar enggak tanwin? Am rajulu. Ya. Am fa'asu. Mimnya sambung dengan fa. Ini bacaannya orang-orang siar. Baik. Salah satu kabilah di Yaman sana ya. Mereka bacanya Amrajul. Kalau kita bacanya Arrajul. Mereka bacanya Amfaras. Kita bacanya Alfaras ya. Nah, Al-Khamisah, tanda yang kelima, Furuful Khafdi. Nafu kharastu lil baiti ilal masjid. Tanda yang kelima ialah kemasukan furuf khafat. Atau kharastu minal baiti ilal masjid. Minal baiti isim. Karena kemasukan furuf khafat. Ilal masjid isim. Karena kemasukan furuf khafat. Nah, jadi kesimpulannya, isim itu memiliki lima tanda. Ini yang disebutkan dalam tamimah al-ajrumnya. Yang pertama alisnatilai, yang kedua khofat, yang ketiga tanwin, yang keempat al-alifalam atau al, yang kelima huruful khafdi. Huruf khosan masuk dalam huruful khafat. Nah, kemudian satu kalimah itu kadang ada dua tanda isim, ya. Kadang ada tiga tanda isim. Nah, namun jika ada satu saja tanda isim, kalimat tadi sudah layak disebut isim. Nah, contoh minal baiti itu ada tiga tandanya. Yang pertama min huruf khafad, yang kedua apa ini? Al atau alif lam, yang ketiga apa ini? Khafad kasrah. Nah, taib barakfikum. Kalau ada yang apa itu? Secara tanda sepertinya isim ya, tapi secara makna fi'il, maka isfaro-sfaro namanya isim fi'il ya. Nah, contoh sohid. Sohid pakai H, ada tanda tanwinnya ya. Nah, berarti dia itu apa ini? Secara tanda sepertinya isim, tapi sohid sini artinya diamlah kamu. Mengandung arti apa ini? Fi'il. Maka sohid di sini adalah isim fi'il. Nah, bukan isim fa'il, tapi isim apa? Isim fi'il. Separuh punya tanda isim, separuh lagi punya tanda apa ini? Fi'il ya. Daripada repot nyebutnya, ya langsung saja sebut isim fi'il ya. Nah, secara tanda kok kayaknya isim, secara makna kok fi'il ya. Isim fi'il. Nah, wallahu ta'ala alam suwab. Untuk pertemuan pagi ini saya kira cukup sampai di sini. Kalian pelajari lagi baik-baik ya, supaya tidak bingung Nah, sebelum nanti terus berjalan banyak ya. Nah, dan siap-siap pilihan pertama tetapi lainnya ya. Nah, alhamdulillah naskahnya sudah terketik tiga edit ya. Tetapi lainnya ya. Nah, terus An-Nafisa fi bayani mutamim ala jurnya. Nah, kembali tiga kali lipat mengatakan ala jurnya. Masih dalam proses edit ya. Nah, semoga lancar ya, bulan ini bisa selesai. Kemudian di film percetakan ini, nah, ya. Kalian.